Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan tayyiban mubarakan fih, mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Ashhadu an la ilaha illallah وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد إخوتي في الله jamaah salat subuh rahimani Allah wa iyyakum, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita semuanya. Melanjutkan dari tafsir surah An-Naba dan dari beberapa ayat yang telah kita baca, mengulangi pada surah ini Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan interaksi orang-orang musyrikin saat pertama kali mereka mendengarkan seruan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah sekian lama mereka memuliakan Nabi, memposisikan pada tingkatan posisi yang paling dihormati, tidak ada satupun dari kalangan masyarakat Quraisy atau penduduk Mekah kecuali mereka yakin akan kejujuran dan sifat amanah yang ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan banyak pertikaian terselesaikan ketika mereka mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi semuanya berubah dalam sekejap. Dari sebuah loyalitas dalam sekejap berubah menjadi kebencian yang amat sangat dan permusuhan. Saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyeru mereka untuk beribadah kepada Allah, mengesakan Allah, mentauhidkan Allah dalam semua peribadatan, dan mengingatkan kepada yaumul ba'ats, hari kebangkitan, hari kiamat, adanya al-jannah wal-nar. Dan ini sangat mengejutkan mereka. Sekian kurun waktu yang cukup lama tidak pernah terdengar dalam telinga mereka orang yang mengingatkan tentang tauhid. Karena mereka menganggap perilaku mereka, perilaku muwahhid, ketika mereka berkorban, ketika mereka bernazar kepada selain Allah dengan anggapan bahwa perkara ini bisa mendekatkan mereka kepada Allah, mereka anggap inilah tauhid. Maka ketika diutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat mengejutkan mereka. Dan saat itu juga kecintaan dan loyalitas berubah menjadi permusuhan. Ketika dibacakan kepada mereka ayat tentang keimanan kepada Allah dan yaumul ba'ats, hari kebangkitan, maka mereka pun dalam keadaan bertanya-tanya tentang apa sebenarnya yang ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yakni meragukan tentang apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun dari sisi lainnya mereka tidak bisa untuk mengingkari kata hati mereka sebagai yang kemarin telah kita kisahkan. Walid bin Mughirah di penghujung malam mencuri-curi pendengaran untuk menyimak untaian kalamullah yang demikian menakjubkan, ayat per ayat diikuti. Tetapi kesombongan telah menutup hatinya sehingga mulutnya bisa berkata, ini adalah hanya sekedar perkataan dukun. Ini adalah asatirul awwalin. Omongan-omongan dan tulisan-tulisan dari orang-orang yang terdahulu. Ini adalah omongan orang gila, bahkan mereka katakan demikian. Mulut mereka, hati mereka. Sebagaimana yang telah diungkapkan oleh Walid bin Mughirah. Bagaimana yakinnya Al-Quran menjulang tinggi dengan penuh makna dan menghunjam demikian kuat. Tidak mungkin sebagai ucapan manusia. Demikian Walid bin Mughirah. Tetapi kesombongan telah menutupi hatinya. Kesombongan membawanya untuk berani menentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu, pada ayat yang kelima, setelah Allah mengingatkan bahwasanya mereka benar-benar akan mengetahui bagaimana hari kiamat, mereka akan berjumpa dan mereka akan melihat mukmin ataupun kafir, ragu ataupun yakin, dia berjumpa dengan hari ini atau dengan hari kiamat, pasti akan berjumpa. Dan subhanallah, untuk menggugah hati kita, untuk mengingatkan agar kita benar-benar kembali kepada jalan yang telah diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah pun mengingatkan bagaimana anugerah penciptaan. Allah menyuruh kita, mengajak kita memperhatikan perkara berikut-berikut ini. Yang pertama, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam kelanjutan ayatnya, alam naj'alil arda mihada. Alam naj'alil arda mihada. Bukankah telah kami jadikan bumi al-ard mihada, menjadi sesuatu yang terhampar. Mihada memiliki makna terhampar dan orang yang di atasnya tidak terguncang dan bahkan bisa memanfaatkan dari terhamparnya bumi yang demikian luasnya. Subhanallah. Dalam keadaan ikhwati fillah, Allah di sini mengingatkan satu ayat dari ayat-ayatnya, dari tanda-tanda kebesaran Allah. Dan walaupun nanti akan diingatkan ayat-ayat yang berikutnya, tetapi Allah menyuruh kita untuk memperhatikan bumi. Dan setelah itu nanti Allah memerintahkan kepada kita untuk memperhatikan perkara-perkara yang lainnya yang lebih dahsyat. Dimulai dengan bumi yang kita merasakan, yang kita berpijak darinya. Alam naj'alil arda mihada, terhamparkan. Siapa yang bisa menjadikan bumi terhampar dan tenang, orang bisa berdiri tegak di atasnya siang dan malam? Allah. Allah yang menjadikan bumi ini tenang. Kecuali di suatu saat, ada kalanya Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan bumi. Sebagaimana disyaratkan oleh Imam Ibn Qayyim, bumi seakan-akan merengkangkan, ingin melonggarkan sebagian anggota dari lapisannya sehingga bergoncang dengan perintah Allah. Allah yang memerintahkan bergoncang bumi. Ini pun bersifat tidak menyeluruh di sebagian tempat. Dan ini adalah ada tanda-tanda kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Sedikit tambahan sebelum ayat yang selanjutnya, bahwa kata-kata terhamparkan bukan berarti menafikan bumi adalah bulat. Tidak menafikan bumi adalah bulat. Sebagaimana yang telah ditakrir oleh para ulama Ahlus Sunnah dalam permasalahan ini. Tidak menafikan bumi yang besar seperti ini dari apa yang kita rasakan tersifati sebagai sesuatu yang terhamparkan, sesuatu yang walaupun bulat, katakan demikian, tapi ketika besar tentunya terasa sesuatu itu terhamparkan. Dan ini yang diingatkan oleh para ulama dan merupakan takrir yang tidak ada yang menyelisihinya. Kemudian berikutnya, wal jibala autada, dan kami jadikan gunung-gunung yang ada sebagai autada, ay ja'alnaha kal autadi lil ar litaskuna wa la tattarib. Kami jadikan bumi, atau kami jadikan gunung-gunung ini kelautad, layaknya pasak-pasak bumi. Al-autad al-arad, paku-paku bumi yang menghunjam. Untuk apa? Litaskuna. Untuk supaya bumi itu tenang. Wala tattarib. Dan tidak tergoncang-goncang. Subhanallah. Demikian keagungan ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Beragam pemikiran orang-orang ingin menyingkap yang berkaitan dengan bumi. Dan kita dapatkan juga beragam muncul keyakinan. Ada kalanya bertepatan dengan Al-Quran, ada kalanya mereka berseberangan dengan Al-Quran ketika otak mereka tidak mencocoki dengan apa yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Yang seharusnya kita yakini apa yang terjadi di alam ini sebagaimana yang telah Allah kabarkan, tidak akan berubah. Dan sekiranya ada sesuatu yang belum kita menjangkaunya dari alam pikiran kita, jangan salahkan Al-Quran. Tapi kita yang belum mampu untuk memahaminya. Kita yang belum mampu untuk memahaminya. Kenapa kita ingatkan hal ini sebagaimana yang diingatkan oleh para ulama, sebagaimana dalam Untayyan Nasihat Syekh Muqbil rahimahullahu taala, ketika beliau melihat fenomena menghadapi beragam bencana terutama gempa yang selalu hanya dikaitkan dengan kejadian alam semesta tanpa mengkaitkan dengan jauh yang lebih besar, dan itu yang paling utama sehingga membawa hikmah yang benar. Banyak beragam pendapat ketika terjadi bencana alam terutama gempa, pendapat-pendapat yang melepaskan daripada qudratullah, dari yang berbau kesyirikan hingga yang bersifatnya adalah akidah materialisme atau akidah yang mempercayai dari apa yang dia bisa rasakan dan bisa dilihat, melepaskan dari adanya Allah. Wala iyadhu billah. Wal jibala awtada. Allah jadikan gunung-gunung sebagai pasak-pasak bumi. Berikutnya, wa khalaqnakum azwaja, dan kami ciptakan kalian semuanya dalam keadaan berpasang-pasangan. Ay, az-zukur wal-inas. Diringkaskan dari penafsiran para ulama, az-zawaja di sini adalah berpasang-pasangan dari jenis lelaki dan perempuan. Zakar wal-untha. Subhanallah. Allah jadikan, dan inilah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Al-Hafidz Ibnu Katsir ketika mentafsirkan ayat ini menukilkan firman Allah dalam surah Ar-Rum, insyaallah sering kita dengarkan, "Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah." Menukilkan ayat ini, bagaimana di antara tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, Allah ciptakan dari diri-diri kalian secara berpasang-pasangan. Dan di antara hikmahnya agar kalian bisa mendapatkan sakinah, ketenangan dalam kehidupan. Dan Allah jadikan adanya tali kasih sayang dan kecintaan di antara mereka, di antara pasangan-pasangan yang ada. Dinukilkan beliau, atau beliau menukilkan ayat ini untuk mengingatkan bagaimana kenikmatan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana keringnya kehidupan seorang yang berjalan tidak memiliki pasangan. Sekiranya hanya kaum pria dengan tanpa adanya wanita. Subhanallah. Allah ciptakan kita dalam keadaan berpasang-pasangan. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala mencela dan melaknat kaumnya Nabi Lut alaihi salatu wassalam ketika mereka ingin mencari kenikmatan dalam kehidupan sesama manusia tetapi bukan pada tempatnya. Yang kaum lelaki, mereka mendatangi kaum lelaki. Wala iyadhu billah. Ini tentunya mengeluarkan dirinya daripada fitrah manusia dengan godaan daripada iblis laknatullah alaihi. Kemudian berikutnya, وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا. Allah sebutkan salah satu bagian kenikmatan berikut ini yang di akhirat bukan kenikmatan. Bayangkan. Apa yang Allah sebutkan kenikmatan, kenikmatan dan kenikmatan, tapi Allah apa yang Allah sebutkan ini? Kenikmatan saat kita sekarang ini mubah dan bisa berpahala, tetapi kelak ini bukan kenikmatan di surga. Apa itu? وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا, kami jadikan tidur kalian sebagai subatan, saatnya untuk istirahat. أَيَنْقَتِعَنِ الْحَرَكَةَ لِيَسْتَرِيحَ الْبَدَنُ, dengan tidur terhentilah semua aktivitas jasad, ada hak yang harus diberikan, istirahat sejenak, tidur. Subhanallah. Dan tidur ikhwati fillah bagi kita nikmat. Bahkan bisa dikatakan semua kenikmatan melelahkan. Kalau di dunia kecuali tidur. Nah, bahkan ada kalanya pada saatnya yang tidak layak untuk tidur pun tidur. Makanya ikhwati fillah, masya Allah, permasalahan ini bahkan para ulama membahas tentang fiqhun naum, fiqh bagaimana tidur. Menakjubkan sekiranya kita menelaah bagaimana adab ketika seorang akan tidur seperti seorang akan melakukan salat. Zikir-zikirnya lebih banyak daripada zikir ketika seorang setelah melakukan salat. Dan subhanallah, syaitan tidak akan melepaskan kita untuk menyesatkan kita walaupun seseorang dalam keadaan tidur. Dan betapa banyaknya orang sesat setelah bangun tidur. Walayyadzubillah. Nah, dan ini tentunya ada waktunya. Tetapi secara umum tidur merupakan kenikmatan Allah. Yang dengan jasad kita setelah letih sekian saat, semalam mungkin ada jamaah yang belum istirahat, kita merasakan letih. Inilah kehidupan dunia. Tidak akan kuat kita menahan daripada aktivitas tanpa henti. Butuh sesaat istirahat. Tapi di surga tidak ada kenikmatan yang bernama tidur. Kenapa demikian? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda mengingatkan kepada kita kematian akan disembelih dan hilang kematian. Wan-naum akhul maut. Dan tidur itu saudara apa? Saudara kandung kematian, sehingga ketika disembelih hilanglah semuanya. Yang tersisa adalah kehidupan yang abadi. Yang tersisa adalah kelezatan di syurga yang tidak akan mengenal lelah. Kelelahan sudah tidak ada. Allah hilangkan kelelahan sehingga tidak membutuhkan tidur. Yang ada adalah sebagaimana firman Allah, fi syughulin fakihun. Terus mereka bersukaria di dalam syurga, menikmati kenikmatan yang bertambah, bertambah, bertambah dan tidak akan pernah berkurang. Berubah dan bertambah. Sempurna dan sempurna dan sempurna dengan tanpa ada batasan. Terus bergembira ria. Pasangannya akan terus bertambah. Ketika pasangannya dari kalangan wanita, terus akan bertambah cantik, tidak ada ujungnya. Demikian lelaki, terus akan bertambah ketampanannya dan kenikmatan terus akan bertambah. Dan bagaimana tidak? Sebenarnya dalam hadis dikatakan Allah subhanahu wa ta'ala memiliki 100 rahmat. Satu bagian rahmat inilah yang Allah turunkan dari zaman Nabi Adam hingga yaumul qiyamah, dari beragam kenikmatan, dari apa yang kita lihat, dari rasa kasih sayang yang ada bahkan, hingga apa yang kita, dari semua kenikmatan yang ada di alam ini, masih satu rahmat. Dan itu pun Allah bagi, kafir, muslim, mendapatkan jatah, apa yang dikatakan oleh para ulama, ar-rahmatul ammah. Rahmat Allah yang sifatnya umum, universal, semuanya dari makhluk ini merasakan. Tetapi yang Allah sisakan 99 akhirah, Allah akhirkan, Allah akan jadikan untuk ahlul jannah. Dan bagi penduduk neraka tidak ada rahmat bagi mereka sedikit pun, yang ada adalah azab yang bertambah dan bertambah. Waliyahumillah. Maka kembali lagi dari ayat ini, waja'alna naumukum subata, ini kenikmatan di dunia. Dengannya jasad kita mendapatkan vitalitas kembali setelah kita istirahat. Kemudian berikutnya, waja'alna al-laila libasa, kami jadikan malam hari sebagai pakaian. Kami jadikan malam hari sebagai pakaian. Artinya apa? Dikatakan ai nalbisukum zulmatahu wa nukshikum biha. Kami yukshikumul libas. Seakan-akan malam hari ini membungkus, menutupi sebagian belahan bumi, kegelapan yang membawa kita untuk beristirahat secara sempurna. Subhanallah. Sehingga malam hari itu laksana pakaian. Malam hari laksana pakaian. Makanya subhanallah, sampai sempurnanya bagaimana seorang untuk mendapatkan hikmah daripada tidur. Sampai kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau kamu akan tidur, matikan api. Nah, dimatikan cahayanya. Mungkin di antara sekian banyak hikmah, selain juga akan terjaganya daripada kebakaran atau yang lainnya, mata ini akan bisa sempurna istirahatnya. Totalitas. Ketika dalam keadaan gelap. Maka Allah sifati malam sebagai pakaian yang menyelimuti kita. Kemudian berikutnya, waja'alna an-nahara ma'asha, dan kami jadikan siang hari sebagai ma'asha, sebagai saatnya untuk beraktivitas. Terang benderang cahaya matahari, Allah terbitkan matahari, liyas'u fiha fima yaqumu bihi ma'ashum wa ma qasamahu Allahu lahum min rizq, memberikan kesempatan kepada manusia, dan itulah waktunya untuk mencari penghidupan dari apa yang telah Allah bagi dari rizki untuk umat manusia. Dan ini yang dominan. Tidak kita katakan bahwasanya ada sebagian tempat orang yang mencari ma'isyah itu di malam hari. Nah, tapi itu bukan dominan. Dan asal muasalnya tentunya sebagaimana kita rasakan dan kita lihat, kita tidak akan mempungkiri pergerakan siang hari dari umat manusia jauh lebih banyak, lebih ramai dari pergerakan manusia di malam hari. Makanya Allah ingatkan dalam ayat yang lainnya, bagaimana sekiranya kami jadikan siang hari ini dalam keadaan sarmada, terus tanpa berujung. Subhanallah. Bahkan yang dikatakan kutub utara pun ada suatu saat dari pergerakan dan perjalanan hari, tetap akan mereka rasakan adanya malam hari dan siang hari. Walaupun mungkin skalanya tidak sebagaimana yang keumuman dari kita yang kita rasakan. Terbagi 24 jam. Siang hari dari mulai terbitnya matahari jam 6, perkiraan demikian, sampai saat kita buka jam 6 katakan. Ini yang normal. Tapi katakan, membentang waktu siang yang panjang katakan, tapi itu bukan selama-lamanya. Dari pergeseran waktu pasti mereka akan merasakan malam hari. Dan pasti mereka pun akan membagi waktu. Ini subhanallah, ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala. Sabar sampai jam 6 ya. Nah. Wa ja'alna an-nahara ma'asha. Bagi yang mu'takif ada kalanya terbalik ya. Masya Allah. Kalau sudah subuh biasanya tenang gitu ya. Waktunya untuk istirahat sejenak. Baik. Kita tahan mata kita sejenak sampai jam 6 ya. Insya Allah. وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا. Kemudian Allah sebutkan nikmat berikutnya. وَبَنَيْنَا, dan kami bina, kami tegakkan, kami ciptakan. فَوْقَكُمْ, di atas kalian. سَبْعًا شِدَادًا, ada 7 lapisan, 7 tingkatan yang berdiri dengan sedemikian kokohnya di atas kita. Apa yang ada di atas kita? Langit. Subhanallah. Yuridu sab'a samawatin qawiyatil haqq muhakkamatul bina. Ciptaan yang tidak akan tertandingi. Dan tidak ada satu pun yang bisa menirunya selama-lamanya. Yaitu langit yang Allah ciptakan dengan sedemikian kokoh dan kuatnya. Dan sedemikian luasnya. Dengan sifat yang demikian muhakkam, demikian rapinya. Tanpa ada tiang. Tanpa ada tiang. Bighairi amadin tarawunaha. Tanpa ada satu pun tiang sebagaimana yang kalian lihat. Itu langit. Meskipun kita mengarahkan ke atas, memang subhanallah. Dan naik pesawat, naik ke atas kita, belumlah kita bisa menjamahnya. Yang pernah menembus langit hingga lepas daripada langit ketujuh, bahkan ke Sidratul Muntaha, hanya satu manusia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menembus. Apa yang mungkin disifati sekarang alam jagat raya? Bumi sedemikian subhanallah, bagai dari bintang-bintang yang ada, atau dengan bahasa mereka, dari apa yang kita lihat ini dikatakan masih berada dalam satu kawasan galaksi Bima Sakti. Yang kalau dilihat bumi itu seperti sebutir apa? Pasir. Dari apa yang kita lihat subhanallah. Demikian kecilnya. Bagaimana langit yang pertama, bagaimana langit yang kedua, bagaimana dan bagaimana subhanallah. Dan kesemuanya, 7 langit dengan tingkatannya ini, sedemikian kerdilnya dan kecilnya, dikatakan seakan-akan hanya seonggok, seperti gelang kecil yang dilemparkan di gurun pasir yang demikian luasnya. Beri apa yang Allah ciptakan sedemikian besar dan kokohnya. Kalau dibandingkan dengan kursi Allah, sedemikian kecilnya. Belumlah lagi arsy. Setiap disebutkan perbandingan dengan apa yang ada di atasnya, dengan apa yang di atasnya, setiap yang di bawahnya itu bagikan satu gelang yang kecil yang dilemparkan di gurun pasir yang demikian luasnya. Subhanallah. Wallahu fauqa dzalik. Dan Allah di atas langit. Tidak ada yang lebih tinggi dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allah maha tinggi. Uluhu dzat wa uluhu sifat. Zat Allah maha tinggi dan sifat Allah maha tinggi. Dan Allah tidak akan pernah membutuhkan kepada yang selainnya. Allah tidak akan pernah membutuhkan kepada kursi, arsy, seluruh langit yang ada, bumi, dan bahkan semua penghuni alam jagat raya. Allah tidak akan pernah membutuhkan. Tetapi kesemuanya membutuhkan Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi di sini Allah mengingatkan tentang langit. Bagaimana Allah jadikan langit sebagai 7 tingkatan yang syidada. Demikian kokohnya dan rapinya. Bagaimana mungkin kalau dia masih memiliki akal yang sehat, tidak akan mungkin sanggup untuk berkata alam terciptakan secara spontan. Tidak akan mungkin. Apalagi Allah katakan berikutnya, dari interaksi kita setiap hari yang kita lihat, waja'alna siraja wahaja. Kami jadikan siraja. Al-muradu bi syams. Kami jadikan matahari. Wahaja. Yang mengeluarkan cahaya. Dan ada panasnya. Itu matahari. Demikian. Setelah Allah ingatkan bagaimana langit yang demikian kokohnya dan penghias langit yang demikian banyaknya dan demikian besarnya, Allah sebutkan salah satu apa yang ada di atas kita, yaitu matahari. Matahari. Betul atau salah kalau dikatakan matahari tempat berotasinya bumi? Benar atau salah? Hah? Bumi mengelilingi matahari. Salah atau benar? Hah? Salah atau benar? Yang salah, yang menjawab salah dalilnya Al-Quran, yang menjawab benar dalilnya pelajaran IPA. Nah, dalilnya pelajaran apa? Pelajaran IPA. Nah, yang menyatakan salah dalilnya apa yang Allah turunkan dari langit? Kalamullah. Yang satunya apa? Goresan sebagian tinta-tinta sebagian orang-orang ateis dan yang lainnya. Nah, wasyamsu tajri limustaqarrin laha, yang berjalan ke rotasinya. Sampai dikatakan oleh Ibnu Abbas sebagai berjalannya pintalan kain, sedemikian rapinya. Masyaallah. Mengelilingi bumi. Mengelilingi bumi. Bahkan dalam banyak hadis, cukup satu kejadian yang sangat dahsyat. Kejadian kemudian berhentinya matahari dari berjalan, sesaat dia berhenti. Pernah berhenti matahari? Pernah berhenti? Pernah. Sekali berhenti. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, "Lam tuhbas asy-syams." Tidak pernah ditahan matahari untuk berjalan illa liyusha, kecuali sekali terjadi pada masa Nabi Yusha. Sekali saja. Bagaimana kejadiannya? Tatkala Nabi Yusha berjalan dengan pasukannya berperang menuju ke Baitul Maqdis, ke Syam, dan berperang tentunya. Terus terjadi peperangan dan musuh terdesak terus sampai terpepet. Tapi ini hampir-hampir saja matahari tenggelam. Kalau tenggelam, tidak usai peperangan. Karena peperangan terjadi di hari Jumat. Dan bagi agama Yahudi, hari Sabtu tidak boleh ada peperangan. Dengan tenggelamnya matahari, berarti harus apa? Stop peperangan, tunda. Dan Nabi Yusha tidak mau, ingin terus sampai tuntas. Sehingga dia berdoa, "Wahai matahari, kamu tunduk dengan perintah Allah sebagaimana aku tunduk kepada perintah Allah, ya Allah. Tahan matahari, ya Allah." Sehingga Allah tahan matahari, perang sampai selesai tuntas peperangan. Selesai peperangan, baru matahari Allah lepaskan berjalan lagi, mengelilingi bumi lagi. Nah, mana yang berotasi? Mana yang berotasi? Bumi terbit atau matahari terbit? Hah? Kadang-kadang kita gak adil belajar katanya, bumi berotasi kepada apa? Matahari. Tapi kalau ditanya, sudah matahari terbit? Jawabnya, oh ya sudah terbit. Sekarang jam berapa? Jam 6. Ini sudah terbit matahari. Nah, kalau dia mau adil dengan ilmu pengetahuan dia, dia bilang, oh belum. Tapi kalau bumi sudah terbit. Seharusnya demikian. Karena yang bergerak apa? Bumi bagi dia. Nah, bagi ahlus sunnah, yang bergerak, masya Allah, adalah matahari. Bersujud sebelum terbit dengan perintah Allah subhanahu wa ta'ala, diperintahkan Allah, dan inilah matahari. Dan Allah ciptakan dengan cahaya yang ada hararahnya, ada panasnya. Wahaja, cahaya tetapi memiliki panas. Sehingga sampai dikatakan oleh para ulama, sekiranya matahari ini bergeser dari barat rotasinya sedikit saja, subhanallah, bagaimana bumi ini akan terjadi hal yang sangat dahsyat. Nah, tapi inilah ketentuan Allah. Wasyamsu tajri, dan matahari berjalan, limustaqarrin laha, dengan garis rotasinya. Nah, sebagaimana diingatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala, seperti pintalan kain. Nah, terbit, tenggelam. Terbit, tenggelam. Dan yang menunjukkan tanda bahwasanya matahari yang bergerak adalah hari kiamat. Dari mana terbitnya matahari? Dari mana terbitnya matahari? Barat, timur? Nah, barat, timur? Matahari terbit sebagai tanda hari kiamat. Timur atau barat? Barat. Nah, sampai ketakutan, kisah kemarin yang terjadi gempa di Jogja itu, sebagian orang ada yang keluar lihat sambil teriak, ternyata matahari masih terbit dari arah timur. Karena saking takutnya, jangan-jangan kiamat. Nah, pernah ada kejadian, jadi dia sampai lari cuma untuk lihat matahari. Jadi lihat matahari karena terjadi di pagi hari. Ternyata terbitnya dari arah mana? Timur. Masih bisa bertaubat kepada Allah. Subhanahu wa ta'ala. Kalau matahari sudah terbit dari arah mana? Barat. Masya Allah. Nah bagaimana dikatakan terbit dari arah barat? Kalau matahari diam, bagaimana terbit dari arah barat? Wallahu a'lam bishawab. Sebagaimana insyaallah. Ada beberapa ayat lagi insyaallah kita lanjutkan pada waktu yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.